Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, saya Indah Kirana dari studio Metro TV Manulife kembali hadir selama satu jam ke depan dalam program Tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab. Sebelumnya saya akan sapa dulu Bapak Quraish. Assalamualaikum. Pak Quraish, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak, ini tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kita kedatangan entertainer, kemarin juga ada stand up comedian. Kali ini ada financial planner Mas Aidil Akbar. Assalamualaikum Mas Aidil. Waalaikumsalam. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Boleh nanti bertanya mengenai apa saja ke Pak Kita juga bisa bertanya. Kita juga boleh bertanya ke Mas Aidil nanti ya. Atau di belakang setelah taping ini ya. Baik. Mas Aidil nanti boleh bertanya dan pemirsa di rumah juga nanti ada pertanyaan yang akan disampaikan. Secara garis besar surat Ar-Rum ayat 30 ini berisi tentang Islam sebagai agama fitrah Allah. Seperti apakah? Mari kita dengarkan langsung penjelasannya dari Bapak Quraish Shihab. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Episode-episode yang lalu, ayat-ayat berbicara tentang bukti-bukti, ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah yang terbentang di alam raya dan dalam diri manusia. Bukti-bukti itu sedemikian jelas sehingga sebenarnya tidak ada alasan bagi setiap orang untuk mempersekutukan Allah. Nah, jika demikian halnya bahwa bukti-bukti sudah sedemikian jelas, maka ayat yang akan kita bahas ini menyatakan فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا Fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jika demikian, maka hadapkanlah wajahmu ke agama yang benar ini secara lurus, cenderung kepada kebaikan yang Allah telah ciptakan dalam diri setiap manusia. Mari kita lihat satu persatu dulu. Fa'aqim. Orang biasa ada kata aqimus shalah. Itu biasa diartikan dirikan salat. Terjemahan itu benar. Tetapi bisa keliru kalau kita cari maksudnya. Kalau Anda ingin bekerja dengan baik, kalau Anda ingin tampil dengan sempurna, berdirilah. Jangan tidur. Jangan berbaring, jangan bersandar, ya tau? Nah, maka karena itu aqim, aqimu, qaim berarti laksanakan secara sempurna sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan. Ketika Allah memerintahkan kita, kita lihat aqimus sholat, dirikanlah sholat, itu berarti laksanakanlah sholat secara sempurna. Bagaimana syaratnya, bagaimana rukunnya, bagaimana adabnya. Itu arti aqimus shalah. Di sini dia katakan, fa'aqim wajhaka. Kita bisa katakan, jadikanlah wajahmu itu tegak lurus. Berdiri tegak lurus untuk melaksanakan ajaran agama. Nah, apa yang dimaksud dengan wajah? Yang dimaksud dengan wajah itu adalah totalitas seseorang. Wajahmu, tegakkanlah seluruh totalitasmu untuk menghadap kepada agama. Enggak. Jangan cuma badanmu yang rukuk sujud, pikiranmu juga harus sujud, hatimu juga harus sujud. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hanif itu pada mulanya berarti cenderung, tetapi kemudian berarti lurus. Itu begini, kalau kita berjalan, itu kaki kita agak bengkok sedikit ke dalam. Supaya kita punya jalan menjadi lurus. Baru dia katakan, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Fitrah. Fitrah itu punya banyak makna. Kita sebentar lagi akan beridul fitri. Yeah. Dari kata fitrah. Fitrah itu bisa berarti asal kejadian. orang beridul fitri kembali ke asal kejadiannya. Hmm. Paling tidak dari sisi bahwa asal kejadiannya itu suci. Hmm. Dengan beridul fitri dihadapkan dia kembali menjadi suci, bebas dari dosa antara dia dengan Tuhan itu satu. Asal kejadian. Bisa juga fitrah itu berarti agama yang benar. Hmm. Orang yang beridul fitri itu kembali menganut agama yang benar, melaksanakannya dengan sempurna. Hmm. Nah, sekarang di sini dia katakan, ayo kita kembali, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama secara lurus. Itu adalah fitratullah, itu adalah asal kejadian yang ditetapkan Allah pada seluruh manusia. Nah, apa ini? Puncak dari keberagamaan itu adalah mempercayai keesaan Allah. Itu berarti ada naluri manusia yang percaya pada Allah. Hmm. Saya dalam salah satu episode pernah menjelaskan bahwa keyakinan tentang keesaan Allah itu melekat pada manusia, tetapi ini yang paling bisa ditangguhkan. Nabi bersabda, semua anak dilahirkan membawa fitrah kesucian, tetapi lingkungannya, orang tuanya menjadikan dia Majusi, menjadikan dia Yahudi. Jadi pendidikan dan lingkungan bisa mengalihkan seseorang dari agama yang benar dan dari kesucian. Hmm. Agama oleh Nabi dikatakan agama itu adalah ketulusan. Ada tulus, harus tulus kepada Allah. Okay. Agama juga adalah interaksi. Semakin baik interaksi Anda dengan pihak lain, semakin berkualitas keberagamaan Anda. Interaksi dengan Tuhan harus baik. Interaksi dengan sesama manusia harus baik. Interaksi dengan ini, itu keberagamaan. Jadi kalau kita berkata Idul Fitri kembali kepada asal kejadian, kembali kepada agama yang benar, artinya interaksi kita harus baik. Oke. La tabdila li khalqillah. Tidak bisa ada perubahan menyangkut ciptaan Allah. Itu sebabnya Fir'aun pun sebelum wafat dia mengakui keesaan Allah. Tetapi sudah terlambat. Zalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Tetapi sayang banyak manusia yang tidak mengetahui hal tersebut. Munibina ilaihi. Hadapkanlah wajahmu seluruh totalitasmu untuk melaksanakan dengan baik dan sempurna agama ini. Sambil dari saat ke saat kembali kepada Allah. Apa maksudnya? Kita lanjutkan sebentar. Baik, kalau gitu kita akan sambung. Bapak yang dekat. Baik, kita akan segera kembali lagi pemirsa, masih dalam tafsir Al-Misbah. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Yang ditekankan di sini adalah potensi yang dianugerahkan Allah pada setiap manusia. Bahwa dia itu percaya pada Tuhan. Dia kembali kepadanya. Buktinya apa? Kalau Anda kepepet, sudah kesini, sudah kesana, dan lain-lain sebagainya, itu pada akhirnya Anda kembali ke atas. Ya, kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah, dan tadi kita sudah dengarkan sedikit ayat dari Ar-Rum ayat 30, dan mari kita lanjutkan kembali, silakan Bapak. Baik, jadi munibina ilaih. Kata munibin itu berasal dari akar kata yang bermakna kembali tapi berulang-ulang kembali. Okay. Sekarang ini ayat memerintahkan kita menghadapkan wajah seluruh totalitas kepada Allah. Tapi kita ini kan hidup. Dalam kehidupan ada gangguan. Iman kita bisa terkena polusi, bisa berdebu. Nah, maka kita perlu dari saat ke saat kembali kepada Allah untuk membersihkan hati itu. Pembiasaan atau kebiasaan bisa, kalau buruk, bisa menjadikan kita buruk. Pembiasaan kalau baik bisa menjadikan kita baik. Tapi pada mulanya kita cenderung pada kebaikan. Itu sebabnya Nabi bersabda, perbaharuilah iman kalian. Ditanya bagaimana memperbaharuinya? Banyaklah selalu mengucapkan la ilaha illallah. Kesadaran tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepadanya, wa aqimus shalah, dan laksanakanlah salat dengan baik dan benar, dan janganlah kamu menjadi bagian dari orang-orang yang mempersekutukan Allah. Syirik itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Puncaknya adalah beranggapan bahwa ada yang kuasa selain Allah. Kita ini kuasa kita pinjaman dan sangat terbatas. Itu puncaknya. Yang kedua, pamrih. Itu juga syirik. Yang ketiga, yang disebut di sini adalah memecah belah. Nah, di sini dia katakan, la takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yang mereka itu menjadi syi'an. Jamak syi'ah. Tapi ini dari segi bahasa. Syi'ah dari segi bahasa itu berarti suatu kelompok kesemuanya memiliki pandangan atau ideologi atau agama yang mereka pertahankan. Dan di sini dikatakan yang berbangga dengan dirinya, dengan pandangannya, dan menyalahkan orang lain. Tetapi kalau saya berkata dari segi istilah Syiah, jadi banyak orang yang keliru. Syiah dari segi istilah adalah yang mengakui bahwa Ali bin Abi Thalib itu adalah yang ditunjuk Nabi sebagai pengganti beliau. Orang yang tidak percaya itu bukan Syiah. Walaupun ada pendapat Syiah yang diakui. Syiah ini bermacam-macam. Sama juga Ahlus Sunnah bermacam-macam. Kita kan ada mazhab Syafi'i, Malik, Hambali. Orang kira cuma empat. Itu yang populer empat, puluhan yang lain. Ada mazhab Imam Bukhari, ada mazhab Zahiri. Ada perbedaan kelompok-kelompok ini dapat ditoleransi selama tidak salah menyalahkan. Katakanlah Anda benar, saya juga benar. Atau Anda benar, saya kemungkinan salah. Atau Anda mungkin salah, saya juga mungkin salah. Aman. Nah, orang yang memecah belah itu dinilai oleh ayat ini sebagai orang-orang yang termasuk kelompok kaum musyrik. Terus dia lanjutkan di sini, dia katakan, idza massanna sadurrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Apabila manusia-manusia yang tidak beriman disentuh oleh hal-hal yang negatif, mereka langsung berdoa kepada Allah, munibina ilaihi, berulang-ulang doa. Baru dia katakan massa, disentuh. Ada bedanya disentuh dan ditimpa. Disentuh itu baru sedikit. Ada manusia yang kurang beriman, baru disentuh sedikit oleh sesuatu yang negatif, langsung sudah mengeluh. Dan terus kembali kepada Tuhan. Tetapi apabila dia dicicipi dengan rahmat, tiba-tiba ada sebagian mereka itu yang tidak mensyukuri Tuhan dan mempersekutukan. Ini orang-orang yang imannya, tauhidnya kurang. Sehingga pada akhirnya mereka itu tidak mensyukuri, mengkafiri apa yang kami anugerahkan kepada mereka. Hai, silahkan bersenang-senang, tetapi ketahuilah nanti kalian akan tahu apa dampak buruk dari sikap buruk ini. Mengapa bisa terjadi demikian? Apakah kami telah menurunkan kepada mereka, menganugerahkan kepada mereka suatu bukti yang nyata, sedemikian nyata bukti itu sampai seakan-akan dia berbicara. Buktinya yang bicara. Menyangkut apa yang mereka persekutukan itu. Sultan itu, penguasa itu bisa dalam bentuk fisik, bisa dalam bentuk nalar yang kuat. Nah, ini orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang tidak mensyukuri nikmatnya ini. Apakah mereka itu mempunyai bukti yang nyata, sedemikian nyatanya sampai bukti itu seakan-akan berbicara bahwa memang ada bukti tentang adanya sekutu-sekutu Allah? Pasti tidak ada itu. Kalau kami memberikan kepada manusia itu rahmat, mereka itu bergembira dan berfoya-foya. Tetapi kalau ditimpa oleh musibah, akibat perbuatan mereka sendiri, mereka itu lantas berputus asa. Ini orang yang tidak memahami makna agama yang benar, yang tidak memahami atau tidak mantap di dalam dirinya kepercayaan tentang keesaan Allah. Saya kira itu yang kira. Artinya setiap manusia yang dilahirkan atau yang diciptakan itu sebenarnya mengakui keesaan. Dia mengakui, tetapi lingkungan yang menjadikan dia. Dia sudah ada potensi sebenarnya. Sudah ada potensi. Yang ditekankan di sini adalah potensi yang dianugerahkan Allah pada setiap manusia, bahwa dia itu percaya pada Tuhan. Dia kembali kepadanya. Buktinya apa? Kalau Anda kepepet, sudah ke sini, sudah ke sana, dan lain-lain sebagainya, itu pada akhirnya Anda kembali ke atas. Itu fitrah. Itu sebabnya, kata ada seorang Amerika, ahli ilmu jiwa, itu William James. Dia katakan, Anda bisa jadi masuk ke suatu desa, tidak ada pasar. Bioskop apalagi, tidak ada. Tetapi tidak mungkin Anda masuk di suatu perkampungan manusia yang tidak ada tempat untuk berhubungan dengan Tuhan. Karena itu naluri manusia. Tidak dapat dibayangkan manusia ini luput dalam seluruh hidupnya tentang kehadiran Tuhan. Hanya boleh jadi ada yang sudah larut, sudah tidak ingat Tuhan. Tapi nanti kalau dia mau mati, dia ingat Tuhan. Atau mengalami kesusahan. Ya, atau mengalami kesusahan. Ya, itu fitrah. Baik, nanti kita akan sesi tanya-jawab dengan Bapak Quraisy. Juga pemirsa juga ada yang ingin bertanya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Agama ini apabila mewajibkan sesuatu, kewajiban itu bisa gugur. Bisa gugur atau diganti kalau itu memberatkan Anda. Puasa, diwajibkan puasa. Ya. Tapi kalau orang tua, bagaimana? Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Dan tadi kita sudah banyak bertanya nih Mas Aidil. Mungkin mau langsung bertanya silakan. Iya. Ya. Kan gini, sekarang ini kan memang kita tahu banyak sekali agama Pak ya. Cuma pertanyaannya adalah mengapa agama Islam yang paling sesuai dengan fitrah manusia? Itu klaim kita. Kita harus objektif. Orang Kristen juga berkata itu yang paling sesuai dengan fitrah, ya kan? Semua agama itu mengakui itu. Nah, tetapi kita ingin berkata begini, kalau dari segi pandangan kita sebagai Muslim, bahwa agama ini tidak menetapkan suatu tuntunan yang bertentangan dengan hakikat kemanusiaan atau kecenderungan manusia. Misalnya agama ini tidak melarang orang menikah. Agama ini apabila mewajibkan sesuatu, kewajiban itu bisa gugur atau diganti kalau itu memberatkan Anda. Puasa, diwajibkan puasa. Tapi kalau orang tua, bagaimana? Bisa tidak berpuasa, bayar fidya. Kalau orang sakit, bisa tidak. Jadi itu yang kita anggap bahwa itu sesuai dengan tidak ada suatu ajarannya yang bertentangan dengan sifat-sifat manusiawi. Kalau ada satu atau dua atau sekian orang yang menghadapi ajarannya yang sangat berat untuk dia lakukan, maka agama ini memberi jalan keluar. Kita harus objektif kan. Kalau Anda tanya mengapa Anda pilih Islam, saya punya alasannya. Tapi kalau Anda tanya orang lain mengapa dia pilih Kristen, harus punya alasan juga. Iya. Karena itu pelajari agama Anda. Itu sebabnya di Al-Quran dikatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain itu. Oke, saya kira itu. Baik, ini lagi-lagi ada pemirsa yang ingin bertanya, Bapak. Mari kita simak pertanyaannya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Melviana. Pak Quraisy, saya ingin bertanya, adakah batas maksimal berapa kali tobat manusia diterima oleh Allah? Terima kasih. Tidak ada batas. Ada dua sisi dari pertanyaan ini. Bisa yang dimaksud bahwa dia tobat terus dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi. Tidak ada batasnya. Batasnya adalah sampai nyawa berada di kerongkongan. Sudah tidak diterima taubat kalau nyawa berada. Hanya saya selalu ingatkan, jangan mengandalkan ini karena bisa saja ada orang yang melakukan dosa tidak sempat taubat. Itu satu. Yang kedua, dari sisi pertanyaan itu kita bisa jawab begini. Kalau Anda berdosa, tobatlah. Setelah itu tobat lagi. Setelah itu tobat lagi. Kenapa? Karena belum tentu Anda dinilai tulus ketika bertobat pertama kali. Ya kan? Ya. Jadi tobat lagi. Itu dari satu sisi. Kalaupun Anda dinilai sudah tulus dan diterima oleh Allah tobatnya, maka tobat Anda yang kedua itu Anda dapat ganjaran, bukan lagi penghapusan dosa. Jadi tobat terus. Nabi pun sehari bertobat 70 kali. Itu Nabi, Pak. Itu Nabi. Dikatakan ini, Pak, indikasi dari tobat kita itu adalah perubahan perilaku. Betul? Betul, betul. Ya. Perubahan perilaku. Tobat itu penyesalan atas apa yang telah dilakukan, permohonan ampun kepada Allah, dan tekad tidak akan mengulanginya. Apakah sudah fitrahnya sebagai manusia juga untuk mempersekutukan Allah dan mengingkari rahmat-Nya? Itu bukan fitrahnya. Nah, ada Nabi itu beri salah jalan. Salah jalan. Anak juga, kalau Anda biarkan dia tumbuh di dalam suatu lingkungan yang sehat, dia pasti akan tumbuh mengakui keesaan Allah. Itu ada seorang filosof bernama Ibnu Tufail. Dia menggambarkan itu, satu wanita melahirkan, dia menikah dengan orang biasa, anak raja menikah dengan orang biasa, dia takut dari orang tuanya, dia bawa anaknya pergi ke hutan. Baru dia tinggal. Dipelihara oleh kambing. Susu. Dia tumbuh, anaknya percaya pada Tuhan. Bayi langsung menyusu. Siapa yang ajar dia? Itu fitrah. Fitrah jasmanianya. Nah, kita punya fitrah ketuhanan. Itu di sementara ilmuwan berkata, ada yang dinamai God spot. Di sini. Tembus ke belakang. Itu fitrah ketuhanan. Berarti sebenarnya apa yang menyebabkan kalau orang tidak beragama atau memilih tidak beragama? Ya dia hawa nafsu, lingkungan, ya kan? Lingkungannya, bacaannya, ibu bapaknya. Baik. Kalau tidak, pasti percaya Tuhan, pasti. Baik, kita akan lanjutkan kembali nanti di segmen berikutnya. Mas Aidil juga masih boleh bertanya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Yang saya ingin katakan ini, janganlah kita karena berbeda dalam rincian ajaran agama, jangan kita saling salah menyalahkan. Serahkan pada Allah. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Dan ini dia nih sesi pertanyaan yang tadi sudah penjabaran Pak Quraisy sudah cukup panjang ya dari Ar-Rum ayat 30 ini, yaitu Islam sebagai agama fitrah Allah. Tadi sempat disinggung juga mengenai Syiah. Nah, sekarang ini kan banyak sekali ya desas-desus atau mungkin alirannya Syiah, kemudian berarti itu alirannya sesat seperti itu. Sebenarnya apa sih bedanya, Pak, aliran yang kita anut dengan aliran Syiah ini? Menurut pemimpin tertinggi Al-Azhar, bukan menurut saya nih, dan menurut ulama-ulama sebelum beliau, Dan menurut pemimpin tertinggi Al-Azhar, beda utama Syiah dengan Sunnah itu satu. Berkeyakinan bahwa Nabi sudah menunjuk pengganti beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Itu. Kalau Sunnah berkata Nabi tidak menunjuk, itu berdasar pilihan. Itu perbedaannya. Kalau yang lain ada perbedaannya, tapi mestinya dapat ditoleransi. Mereka kalau haji tidak mau ada sesuatu yang berada di atas kepala mereka. Jadi mobilnya dibuka. Itu misalnya. Ada perbedaan-perbedaan, tetapi Syiah yang ada sekarang ini, yang mayoritas itu ada di Iran, Syiah 12. Yang mayoritas sesudahnya itu ada di Yaman, Syiah Zaidiyah, ada di Pakistan. Mereka bermacam-macam. Ya toh? Jadi kita harus sangat berhati-hati, ya. Kita memegang apa yang kita percayai, tetapi tidak harus lantas mengkafirkan selain dari kita. Itu sebabnya orang-orang Syiah pun pergi haji dan diizinkan. Itu buktinya bahwa mereka juga Muslim. Pemimpin Iran pernah menjadi ketua organisasi negeri-negeri Islam. Itu berarti bahwa mereka pun Muslim. Bahwa ada yang melanggar, ada ini, jangan kesalahan satu orang lantas ditimpakan buat semua. Iya kan? Ternyata efeknya ini cukup besar ya dengan apa? Keyakinan adanya penunjukan cukup banyak. Ya tapi banyak, saya kira mungkin sekitar 15% dari seluruh. Mereka bermacam-macam juga, ada pecahannya banyak. Iya, bermacam-macam. Ada Ismailiyah, Aga Khan itu Syiah, tetapi beda dengan yang mayoritas yang ada. Yang saya ingin katakan begini, janganlah kita karena berbeda dalam rincian ajaran agama, jangan kita saling salah menyalahkan. Serahkan pada Allah. Itu pesan ayat ini. Jangan menjadi kelompok yang berkata saya yang benar, yang lain salah. Itu yang penting ya Pak ya. Ya itu semua membanggakan kelompoknya dan melecehkan kelompok lain. Tidak bisa. Kita harus hormati semua walaupun kita berbeda pendapat dengan mereka. Itu yang diinginkan. Selama seorang sudah mengucapkan percaya keesaan Allah dan kerasulan Muhammad, dia Muslim. Selama itu. Walau kita beda. Ya kan? Jadi aman dunia ini. Mas Aidil mungkin ada pertanyaan juga. Silakan Mas. Pak, saya masih tertarik dengan yang fitrah tadi. Di zaman sekarang ini kan kita tahu sekali banyak orang yang kemudian memilih untuk tidak beragama. Iya. Padahal fitrah manusia itu adalah beragama. Beragama, ya. Betul. Bagaimana nih cara manusia meyakini bahwa dia sudah mendapatkan atau memilih agamanya, atau mendapatkan agamanya? Yang pertama dulu. Anutlah agama setelah Anda mempelajarinya. Okay. Iya kan? Ya. Kalau Anda pelajari dan Anda sudah mendapatkan bahwa inilah yang benar menurut saya, pasti dia yakin. Memilih agama itu amat penting. Karena semua agama berkata, kalau Anda salah pilih, bisa terkena ancaman. Jadi Muslim pelajari agamanya. Kristen, menganut Kristen, pelajari, jangan salah pilih. Jadi jangan menjadi Islam keturunan. Islam KTP, Pak. Islam KTP apalagi, iya kan? Itu yang banyak dibicarakan. Itu yang banyak dibicarakan. Karena lahir. Kita harus pelajari. Puncaknya keyakinan tentang keesaan Allah. Itu puncaknya. Karena bukti-buktinya terlalu nyata. Boleh jadi agama berbeda dalam penafsirannya. Oke deh, tapi pelajari agama Anda. Bukan main-main loh. Mm-hmm. Nah, karena itu kita pelajari Quran. Ada orang mm-hmm. yang tidak belajar sama sekali, ikut aja. Itu mm-hmm. gampang terombang ambing, yeah. ya kan? Yeah. Mm-hmm. Tapi kalau Anda pelajari, oh, ini begini. Inilah gunanya kitab suci. Mm-hmm. Itulah gunanya keteladanan yang ini. Saya kira itu yang terpenting buat saya. Mungkin saya sambung, perlu nggak sih Pak kalau kita mengetahui atau mempelajari agama-agama lain begitu untuk membandingkan? Kalau Anda mau bisa saja, bisa saja. Tidak ada. Ada ilmu perbandingan agama. Hmm. Nah, hanya yang saya ingin ingatkan, jangan sampai pengetahuan Anda tentang apa yang Anda pelajari itu tidak mantap. Ya, betul. Iya kan? Harus hati-hati ya. Iya, jadi tapi kalau di Al-Qur'an di ada diskusi-diskusi menyangkut agama. Iya kan? Hmm. Baik. Mudah-mudahan terjawab nih Mas Aidil. Ini juga ada pemirsa yang ingin bertanya, Bapak. Silahkan. Kita simak dulu pertanyaannya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian Pratama. Saya ingin bertanya kepada Pak Quraisy, mengapa surat Ar-Rum sering digunakan pada saat ketika orang menikah? Terima kasih. Padahal tidak seluruhnya ya Pak ya. Karena di surah Ar-Rum ini ada ayat yang berbicara tentang pernikahan, tujuan pernikahan, ada ayat yang berbicara tentang cinta, tentang mawaddah, rahmah, yang merupakan salah satu bukti kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang pilih itu. Tapi tidak harus itu yang Anda pilih. Ada yang memilih surah Ar-Rahman. Ya. Surah Ar-Rahman itu dinamai pengantin Al-Quran. Ada yang pilih itu, baca itu. Bagaimana itu, wanita-wanita yang terhormat, yang cantik, yang enggak dijamah kecuali oleh suaminya. Banyak ayat yang bisa dibaca, tetapi yang populer itu. Itu bukan wajib. Ya kan? Baik, kita akan lanjutkan kembali. Mas Aidil juga masih bisa bertanya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kami masih akan segera kembali di Tafsir Al-Misbah. Oh, ini obat? Saya sembuh. Obat ini sebab. Tetapi ada yang memberikan dia sebab. Selalu kembali kepada Allah. Alhamdulillah pemirsa, kita telah sampai di segmen akhir dari Tafsir Al-Misbah. Dan Mas Aidil sudah tidak sabar nih untuk bertanya kembali. Silakan Mas Aidil. Waktunya belajar soalnya. Waktunya belajar banyak. Saling belajar. Saling belajar. Ya Pak, ini menyangkut kepada syirik tadi. Ini kan ada yang mengatakan batasannya sangat tipis sekali. Contoh misalnya kayak misalnya kita sakit, terus kita percaya kalau kita minum obat terus sembuh. Nah ini banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman masyarakat lah ya. Bagaimana cara kita menjaga keimanan kita supaya tidak jatuh ke hal-hal yang seperti itu, hal yang simpel kelihatannya. Tapi ternyata kita melakukan berulang-ulang dan itu menjadi bagian bahwa kita sembuh itu karena obat, bukan karena Allah dan lain sebagainya. Saya kira bagus sekali, benar itu salah satu bentuk dari syirik, mempersekutukan Allah. Sebenarnya apabila seorang setiap saat berusaha menghadirkan Allah dalam benaknya, dia akan tidak akan terjerumus ke sana. Itu dia katakan obat yang menyembuhkan saya, karena dia tidak ingat Allah. Jadi hadirkanlah Allah pada setiap saat. Saya dalam satu episode pernah berkata, coba buat jangkar-jangkar emosi yang menjadikan Anda selalu ingat Allah. Kita dalam kehidupan keseharian kita oleh Islam, itu apapun yang terjadi, ingat Allah. Walaupun kejadian itu bukan Anda yang lakukan. Oh, ini obat, saya sembuh. Obat ini sebab. Tetapi ada yang memberikan dia sebab. Selalu kembali kepada Allah. Baik, ini tadi Bapak sempat menyinggung juga, ada saat demi saat kembali kepada Allah untuk membersihkan hati. Betul. Nah itu apakah itu yang dimaksud tobat atau? Bagus, apa? saya mau beri contoh soal ini. Kita ingin memelihara keyakinan tentang keesaan Allah. Tetapi dalam perjalanan hidup, kita bisa salah atau lupa. Saya beri contoh. Kalau Anda menulis sesuatu di kertas yang putih, lantas salah. Bagaimana cara Anda untuk memperbaiki? Anda harus hapus dulu, baru menulis lagi. Karena kalau Anda menulis di tempat yang Anda tadi tulis itu dan salah, orang tidak akan mampu membaca tulisan Anda. Nah, hati begitu. Hati itu kertas putih, bersih, berisi tulisan-tulisan yang benar. Kalau salah, tulisannya itu tertutupi oleh dosa. Anda harus bersihkan ini supaya itu muncul lagi. Ya kan? Nah, itu arti munibi. Kita lihat, misalnya ini tadi. Oh, ini saya sembuh karena obat. Ini salah. Coba kembali kepada Tuhan. Sebenarnya ini karena Tuhan. Bersih lagi, muncul lagi tulisan. Manusia dalam pandangan ajaran Islam bukan seperti kertas putih yang kosong. Ada teori pendidikan itu tabula rasa, bukan itu. Kita sudah ada tulisannya. Tetapi tulisan ini tertutupi oleh debu, tertutupi oleh kesalahan sehingga dia tidak muncul. Maka bagaimana caranya? Bersihkan dengan jalan tobat, sadar dari saat ke saat, bukan hanya sekali. Karena dari saat ke saat kita bisa angka 13 dipercaya. Saat ke saat. Itu arti munibin. Baik, mungkin Mas Edi ada pertanyaan lagi, Mas? Masih menyambung ke tadi sih, Pak. Jadi artinya kalau memang misalnya contoh kayak kita datang ke ustadz minta doa atau ada masalah atau apa, itu sebenarnya kan nggak masalah, Pak, ya. Betul. Hanya selama kita percaya kepada Allah. Ya, betul, betul. Ya, betul. Kalau ada problem-problem seperti itu. Jangankan kita kepada orang yang kita hormati atau yang kita percaya punya hubungan baik dengan Allah. Nabi pun pernah meminta kepada Sayyidina Umar, doakan saya. Sayyidina Umar mau pergi umrah, mau pergi ke Ka'bah tawaf, dan saya mau ke Ka'bah dulu tawaf. Nabi berkata, la tansani min du'aika ya akhi. Jangan lupa doakan saya. Nabi pun kita berdoa. Anda bisa langsung, bisa minta. Kita sekian banyak di dalam ajaran agama yang mendoakan orang. Rabbana hablana min azwajina wazlan. Rabbighfir warham. Banyak sekali doa-doa buat kita. Dan alangkah baiknya doa itu, sebelum Anda berdoa untuk diri Anda, doa dulu untuk orang lain. Doakan orang lain terlebih dahulu. Jadi jangan egois. Doakan orang lain dulu. Baik, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara untuk menarik kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan di sini yang saya ingin membacakan. Pertama, manusia diciptakan Allah berdasar fitrah. Yakni lahir dengan membawa bersamanya keyakinan tentang keesaan Allah. Bahkan potensi mengetahui persoalan-persoalan sebagaimana adanya, serta kemudahan mematuhi perintah Allah dan keluhuran budi pekerti. Kita semua punya potensi itu. Fitrah melekat pada diri setiap insan, tidak dapat diganti. Mau buang itu tidak bisa. Paling Anda bisa tangguhkan. Bahkan memang dapat diabaikan sementara, namun sebelum yang bersangkutan wafat, fitrah akan dirasakannya kembali walau telah terlambat sehingga tidak bermanfaat lagi. Kalau sudah sampai sini tidak bermanfaat lagi. Menyimpang dari fitrah mengantar pada kepatuhan terhadap hawa nafsu, atau kepatuhan kepada hawa nafsu mengantar kepada penyimpangan fitrah. kewajiban memelihara persatuan dalam tujuan dan prinsip-prinsip agama, serta menghindari pengelompokan yang saling bertentangan sehingga menganggap hanya kelompoknya yang benar sambil mencela kelompok yang lain. Itu tadi saya katakan Syiaan dari segi bahasa. Berarti kelompok, orang-orangnya memiliki ide yang sama, ideologi yang sama, sambil mempersalahkan yang lain. Nah, bisa partai. Bisa kan? Karena itu kelompok mempersalahkan yang lain. Tapi kalau berkelompok tidak saling mempersalahkan, silakan aja. Kita tidak dilarang berbeda pendapat. Kita dilarang berbeda pendapat dan berkelompok. Nah, itu Syiaan dalam bahasa. Nah, ada kata Syiah dalam istilah. Syiah dalam istilah itu adalah kelompok yang beranggapan bahwa Nabi sudah menunjuk Sayyidina Ali sebagai pengganti beliau dalam mengurus umat. Itu prinsipnya. Orang yang tidak percaya itu bukan Syiah dalam arti kelompok. Syiaan itu bisa dari kelompok Ahlus Sunnah yang tidak mengikuti ini. Bisa dari satu bangsa, bisa dari satu partai. Yang penting Nabi ayat ini mengingatkan, jangan berkelompok-kelompok dan mengklaim diri Anda sendiri yang benar. Kelompok itu bisa politik, bisa ideologi, bisa ini, itu. Kita mau bersatu, kita cari titik temu. Itu saya kira pesan ayat ini. Kalau tidak, Anda dinilai oleh ayat ini musyrik. Ya toh, sudah jelas ya. Nanti orang. Baik, sampai di situ kesimpulan untuk Arum ayat 30 hingga 35. Bagaimana Mas Aidil? Masih ada yang ingin tanyakan? Cukup. Cukup ya. Insya Allah ilmu ini, juga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua dalam menimba ilmu dan wawasan mengenai agama Islam itu sendiri. Bapak Quraisy, terima kasih banyak atas pembahasannya. Mas Aidil juga terima kasih. Besok-besok kita tanyakan mengenai financial ya. Baik, pemirsa, insya Allah esok hari kita akan hadir kembali di jam yang sama. Saya Indah Kirana mohon pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga semuanya lancar hingga hari-hari nanti, hari Idul Fitri nanti. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.